Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la haula wa la quwata illa billahi wa ba'd. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita lanjutkan kajian tafsir surat Al-An'am. Kita masih di ayat yang keempat, yaitu firman Allah Azza wa Jal yang artinya wa ma ta'tihim min ayati rabbihim, tidaklah ada satu ayat dari Rabb mereka yang datang kepada mereka illa kanu anha mu'ridin, kecuali mereka adalah orang-orang yang berpaling darinya. Terakhir kita bahas tentang masalah ayat dalam bahasa Arab maknanya adalah tanda, namun tanda sama ayat itu punya sedikit perbedaan, yaitu ayat itu lebih khusus daripada tanda, daripada alamah. Ya, untuk tanda ada ayat, ada alamah. Namun dijelaskan bahwasanya ayat adalah alamah yang khusus. Maka ada hubungannya adalah luas dan sempit. Ya, alamah lebih luas daripada ayat. Karena ayat adalah nasan fidalalah. Kalau yang namanya ayat itu tanda, namun tanda yang jelas menunjukkan sesuatu. Sedangkan alamah itu akal min dalik. Tidak disyaratkan harus sesuatu yang tegas dan jelas mengarah ke sana. Maka ayat itu nasun fi annaha alamah. Alamah ja'at min ajlihi. Maka yang namanya ayat dalam bahasa Arab adalah penanda yang tegas bahwasanya dia tanda yang dia menunjuk ke makna dari tanda tersebut. Dan ayat Allah Azza wa Jalla itu ada dua macam, ada ayat kauniyah dan ada ayat syar'iyah, sebagaimana akan dibahas di kandungan ayat. Min ayatin min ayati rabbihim, minnya di sini min lil bayanil jinsi, karena ayat itu boleh jadi datang dari Allah dan boleh jadi ayat itu datang dari selain Allah. Maka tidaklah datang satu ayat min rabbihim dari Rabb mereka, yaitu pencipta, pemilik dan pengatur mereka, karena rububiyah itu mencakup tiga poin ini, dan ini dijelaskan oleh saya menurut saya di banyak tempat. Kalau kita baca buku-buku beliau tentang masalah rububiyah, yang namanya rububiyah adalah tiga sifat. Nih. Al-khalqu, al-milku, dan at-tadbir. Al-khalqu mencipta, memiliki, dan mengatur. Illa kanu anha mu'ridin, kecuali mereka berpaling darinya. Yakni artinya tidaklah datang pada mereka kecuali mereka berpaling. Itu berpaling tidak mau merenungi ayat. Tidak mau merenungi mata dulu alaihi, kandungan ayat. Seakan-akan mereka tidak melihat ayat-ayat tersebut. Maka isi atau konten ayat ini semisal dengan firman Allah Ta'ala di surat Yunus, innal ladina haqqat alaihim kalimatu rabbika la yu'minun. Sebenarnya orang-orang yang telah Allah pastikan hak atas mereka, berhak untuk mendapatkan keputusan Rabbmu, yaitu keputusan untuk mati kafir, la yu'minuna, mereka tidak bakalan beriman. Walau ja'athum kullu ayatin hatta yarawul adzabal alim. Meskipun datang pada mereka semua macam ayat. Kan dia memang telah diputus sebagai penghuni neraka. Mau sebanyak apapun ayat, tak akan menyebabkan dia beriman. Hatta yarawul adzabal alim, setelah melihat neraka baru beriman. Namun iman yang sudah tidak ada gunanya, karena setelah melihat azab. Karena iman itu manfaat, manakala azab masih berstatus hal yang gaib. Karena sifat orang yang beriman, yu'minuna bil ghaib. Namun ketika azab itu di depan mata, yang semua orang yang tentu melihatnya akan mengimaninya, maka keimanan dan kesadaran pada saat semacam itu tidak ada gunanya. Jika ada yang bertanya apakah mereka berpaling dengan wajah ataukah berpaling dengan hati, jawabannya bil jami' dua-duanya. Mencakup ini dan itu, mencakup berpaling dengan wajah, dengan badan, demikian juga dengan hati. Maka jika mereka diajak dengan mengatakan mari kita renungkan ayat Allah, mereka berpaling dan tidak mau melihat. Waqat yaratan, kadang dia melihat namun dia berpaling dalam artian tidak mau merenungkan, ya, tidak mau ta'amul, merenungkan isinya dengan hatinya. Karena orang tersebut wal-iyadubillah telah tertutup dari kebaikan, maka dia tidak ingin kebaikan itu masuk ke dalam dirinya. Maka kandungan dari surat Al-An'am ayat yang keempat, yang pertama menunjukkan betapa keterlaluannya mereka orang-orang yang mendustakan Rasul. Penjelasannya wajhu dzalika sama dengan bayanu dzalika. Penjelasannya tidaklah datang kepada mereka satupun ayat kecuali mereka berpaling darinya. Dan orang-orang Quraisy pernah meminta ayat bukti kenabian kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi perlihatkan kepada mereka terbelahnya rembulan. Nabi berisyarat ke arah rembulan, maka terbelahlah rembulan menjadi dua bagian dan semua orang menyaksikannya. Dan itu bukan sihir, karena kalau sihir tentu kemampuannya terbatas. Cuma berlaku untuk orang Mekah saja yang disihir. Orang yang pastinya di luar Mekah tidak akan mempan. Dan ternyata terbelahnya rembulan ini sebagaimana dalam riwayat tentang terbelahnya rembulan, orang yang safar menuju Mekah itu melihat. Sampai mereka cerita, tadi kok bulannya begini ya? Maka ini menunjukkan kalau itu bukan sihir. Dan Allah Subhanahu wa taala telah mengisyaratkan kejadian ini dalam firman-Nya di surat Al-Qamar. Iktarabatis sa'ah wan saqqal qamar. Kiamat telah dekat dan terbelah rembulan. Dan yang dimaksud rembulan terbelah adalah terbelah yang hisi, yang konkret. Dan yang dimaksud dengan rembulan adalah rembulan yang bisa disaksikan, yang dikenal oleh semua orang. Nah, namun ada sejumlah orang yang mengingkari peristiwa ini. Para ahli filsafat, para ulama dan para pakar al-falak, pakar astronomi, sebagian mereka mengingkari kalau rembulan pernah terbelah. Mereka mengatakan tidak mungkin. Lianal ajram as-samawiyah, karena benda-benda langit tidaklah mungkin terbelah, terpecah. Maka apakah kita terima perkataan mereka dan kita tolak hadis sahih yang terkenal, Al-Mustafidah yang terkenal, atau yang kita tolak perkataan mereka? Ya, tentu jawaban kami menjadi kewajiban seorang mukmin menolak setiap perkataan yang menjelek Al-Quran dan Sunnah siapapun yang mengatakannya. Ya subhanallah, kaifa naqulu, bagaimanakah mungkin kita katakan mustahil benda-benda langit itu mengalami perubahan, padahal yang mengubahnya adalah Allah Azza wa Jal yang merupakan penciptanya. Dan Allah Azza wa Jal bisa melakukan apa saja yang dia inginkan. Sehingga kesimpulannya, peristiwa terbelahnya rembulan adalah insyikakun hissiyun. Adalah terbelah yang konkret, terjadi pada rembulan. Al-ma'lum, al-hisi, dan rembulan di sini adalah rembulan yang telah diketahui dan rembulan yang konkret. Dan tidak sebagaimana para pakar astronomi yang melakukan penyelewengan. Karena ilmunya tentang masalah ini, mereka selewengkan dari Quran dan Sunnah. Mereka mengatakan bahasanya hadis-hadis tentang terbelahnya rembulan adalah hadis ahad, sehingga bisa diotak-atik atau ditolak. Adapun penyelewengan mereka untuk ayat Al-Quran, mereka mengatakan yang dimaksud dengan rembulan terbelah artinya bana nurun nubuah. Terlihat jelaslah cahaya kenabian. Dan ini ghalathun, tentu satu hal yang salah, walaysa bisahih, dan tidak benar. Jika ada yang bertanya, orang-orang Quraisy telah melihat ayat dan Allah Subhanahu wa taala telah punya ketetapan sunnah kauniyah. Ya, bahasanya siapa saja dari satu umat yang telah diberi ayat yang mereka minta lalu tidak beriman, maka Allah akan binasakan. Dan kenapa Allah tidak membinasakan orang Quraisy yang telah minta ayat dan telah Allah tunjukkan berupa dengan dalam bentuk terbelahnya rembulan? Maka jawabannya, umat yang dibinasakan adalah orang-orang yang meminta satu ayat tertentu. Ketika mereka diberi ayat tersebut dan kafir dengannya, maka Allah akan binasakan mereka. Karena mereka dengan tindakannya seperti itu, mereka menjadi mutahidin, orang-orang yang menantang Allah Azza wa Jal. Adapun orang yang meminta satu ayat yang bersifat umum, waktu ayat kemudian dijelaskan, kemudian dikerucutkan min kibalillah dari Allah itu sendiri, maka mereka-mereka semacam tidak dibinasakan, dan inilah keadaan Quraisy. Mereka cuma minta ayat tanpa meminta ayat begini-begini, Safa dan Marwah jadi gunung emas misalnya, enggak. Dan beri kami ayat tanda kalau engkau adalah seorang nabi. Dan dimungkinkan ada penjelasan yang lain untuk pertanyaan, jawaban yang lain untuk pertanyaan ini, yaitu hukum umum di sini bisa kita takhsis. Maka Allah Subhanahu wa taala tidaklah membinasakan mereka adalah dikarenakan perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala malaikat gunung berkata kepada Nabi, jika engkau mau aku akan benturkan dua gunung ini, dua gunung yang besar yang mengelilingi Mekah. Kan tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan jangan lakukan. Aku bersabar dengan mereka, mudah-mudahan Allah keluarkan dari tulang sulbi mereka manusia-manusia yang menyembah Allah dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Wa yakunu adam ihlak, maka tidak adanya pembinasaan orang-orang Quraisy karena satu hal yang telah Allah ketahui. Satu hal yang Allah ketahui bahasanya mereka-mereka akan muncul dari sulbi-sulbi mereka orang-orang yang mukhlisun, orang-orang yang memurnikan ibadahnya untuk Allah, orang yang berjihad di jalan Allah, dan telah terjadi hal tersebut tanpa ragu. Kemudian kandungan yang kedua, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha bijaksana dan maha penyayang. Hal tersebut dengan Allah datangkan berbagai macam ayat untuk makhluk. Maka ini tentu satu hal yang hikmah yang jelas. Karena laisa minal ma'kul, bukanlah tergolong hal yang logis, ada seorang yang berkata kepada manusia kalau dia seorang utusan, dan dengan pernyataannya ini dia menghalalkan darah orang-orang yang tidak mau beriman dengannya, menghalalkan harta dan anak-anak mereka serta istrinya, tanpa ada ayat tanda yang menunjukkan benarnya pengakuannya kalau dia utusan Allah. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan tidak ada satupun nabi yang Allah utus kecuali Allah berikan padanya ayat yang ayat tersebut akan beriman karenanya normalnya manusia di zaman itu dan di lingkungannya. Demikian dalam satu hadis yang diriatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Maka Nabi sampaikan semua nabi, semua rasul Allah beri ayat atau mukjizat yang sesuai dengan zamannya. Yang dengan itu manusia, wajarnya manusia di zaman itu secara teori harusnya mengimaninya. Maka di zaman Musa, zaman di mana tukang sihir itu dianggap top dan hebat, maka Allah berikan kepada Musa mukjizat, yang mukjizat itu semua tukang sihir tahu kalau ini bukan sihir. Satu mukjizat yang semua tukang sihir itu tahu kalau seperti ini bukan sihir. Ini di luar kemampuan ilmu sihir. Tidak boleh tidak, dia adalah bukti benar kebenaran kalau Musa adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Di zaman Nabi Isa yang lagi ngetren dunia pengobatan. Herbal atau yang lain ya. Lagi ngetrennya. Maka orang yang demikian hebat kemampuan pengobatannya dielulukan. Maka Allah berikan kepada Isa mukjizat yang dengannya semua dokter mengakui kalau itu bukan ilmunya dokter. Semua pakar pengobatan mengatakan ini bukan ilmunya pakar pengobatan. Ini sesuatu di luar itu. Masa orang buta diusap kemudian betul-betul melek dan meleknya itu ajek, awet. Ini itulah orang yang hidup, orang yang mati kemudian diusap kemudian bisa duduk. Dan melek, tanya ada apa, dan akan bercerita apa yang diminta. Ini sesuatu yang di luar ilmunya dokter. Maka manusia akan mengimani, Allah berikan padanya ayat yang yu'minu ala mithlihil bashar, yang wajarnya manusia akan mengimaninya. Kalau bukan orang pembangkang keras kepala kan pasti mengimaninya. Hadza min jihatil hikmah, ini dari sisi hikmah. Ini hikmah dari sisi hikmah dari adanya mukjizat atau ayat untuk para nabi dan rasul. Adapun dari sisi kasih sayang, maka Allah menyayangi makhluknya dengan bentuk ketika Allah utus para utusan, Allah berikan padanya ayat yang menunjukkan benarnya pengakuan para utusan. Andai Allah mau, Allah bisa kirimkan utusan tanpa ayat. Tsumma man kadzdzaba akhadzahu. Dan siapa yang mendustakan sang rasul, Allah hukum. Akan tapi hikmah dan kasih sayang Allah menolak hal ini, menolak tindakan mengirimkan rasul tanpa bukti kebenaran sang rasul. Kemudian kandungan yang lain, ayat ini menunjukkan adanya rububiyah Allah untuk orang kafir. Min ayati rabbihim, dari ayat Rabb mereka. Dan rububiyah Allah untuk orang kafir adalah rububiyah yang bersifat umum, karena rububiyah Allah ada dua macam. Rububiyah yang bersifat umum dan rububiyah yang bersifat khusus. Maka rububiyah Allah untuk para kekasihnya adalah rububiyah khusus. Ya, rububiyah ini maknanya adalah pemeliharaan. Pemeliharaan iman. Pemeliharaan iman dipelihara agar para kekasih Allah Subhanahu wa taala tersebut imannya awet dan terjaga. Kemudian ada rububiyah yang bersifat umum, yang ini didapatkan oleh para musuh Allah dan para kekasih Allah jami'an dua-duanya. Nah, sebanding dengan dua macam rububiyah, maka ada dua macam penghambaan. Ada penghambaan yang bersifat umum, yaitu penghambaan terhadap takdir, ketaatan dan kepatuhan kepada takdir Allah Subhanahu wa taala, dan penghambaan bersifat khusus, yaitu kepatuhan kepada hukum syariat. Maka di antara penghambaan yang bersifat umum, firman Allah taala, "In kullu man fis samawati wal ardi illa ati rahmani 'abda." Semua yang di langit dan di bumi akan datang menghadap Allah Ar-Rahman sebagai hamba. Sedangkan penghambaan yang bersifat khusus, contohnya adalah firman Allah taala, kemudian kami berikan Alkitab, kitab suci kepada alladzina astafaina min ibadina, hamba-hamba kami yang kami pilih. Maka hamba-hamba kami yang kami pilih tentu tidak bersifat umum. Tabarakalladzi nazzala al-furqana 'ala 'abdihi, maha suci Allah zat yang telah menurunkan Al-Qur'an kepada hambanya. Maka hamba di sini tentu yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah penghambaan yang bersifat khusus. Dan contoh-contoh yang lain masih banyak. Kemudian kandungan yang keempat, bahayanya berpaling dari ayat-ayat Allah. Dikhawatirkan orang yang berpaling dari ayat-ayat Allah, dia tidak akan mendapatkan hidayah untuk memegangi ayat. Karena firman Allah taala, ilakanu anha mu'ridin, kecuali mereka berpaling darinya. Dalil yang menunjukkan hal ini adalah firman Allah Ta'ala, wa nuqallibu afidatahum, dan kami palingkan hati mereka dan pandangan mereka dari kebenaran sehingga mereka tidak melihatnya dan tidak menangkapnya sehingga mereka tidak mengimaninya. Kama lam yu'minu bihi awwala marrah, kamanya kama li ta'lil, karena mereka tidak mengimani, tidak mengimani mengimaninya awwala marratin, di awal pertama kali mereka mendapatkannya. Kama di sini li ta'lil, artinya karena. Kama lam yu'minu bihi awala marrah, karena mereka tidak mengimaninya pada pertama kalinya. Wa nadharuhum fi turyanihim ya'mahun, kami biarkan mereka dalam sikap mereka yang melampaui batas, mereka tenggelam di dalamnya. Maka ini adalah satu masalah yang khatiratun, berbahaya fil waqi', dalam realitanya. Wajib bagi para penuntut ilmu untuk menjadikan permasalahan ini di hadapan dua matanya. Idza kana yamshi fi tariqin muayyan, maka jika seorang itu berjalan dalam satu jalan tertentu, yaitu jalan konkret, yaitu maksudnya pendapat tertentu, lalu datangnya dalil, berbagai dalil yang menunjukkan kalau yang menyelisihi dengan apa yang telah diyakini, maka sebagian orang ya talakka, gagap, gagap, tidak gimana dengan ini. Ketika dia punya satu pendapat yang menyelisihi dalil, kemudian disodorkan, Anda berpendapat demikian, gimana hadisnya? Ini hadisnya bunyinya demikian. Nah, maka apa yang terjadi? Orang itu akan menjawab, tentu ya talaka. Gimana? Ya, nah, ya talaka. Gagap. Wa yuhawil, dan dia akan berupaya untuk menyelewengkan nas yang menyelisih pendapatnya. Maka ini satu hal yang sangat bahaya sekali. Karena kewajiban seorang mukmin untuk pasrah kepada dalil saat datang dalil tersebut kepadanya. Sebagaimana mereka para sahabat radhiallahu anhum, mereka berbuat semacam itu. Semata-mata Rasul alaihissalam memerintahkan sesuatu hal, mereka pun melakukannya. Semata-mata Nabi melarang sesuatu, mereka pun meninggalkannya. Fa kaunul insan yatalaka, maka sikap seorang yang gagap pada saat pertama kali datang padanya kebenaran satu hal yang berbahaya. Ini akan bisa menjadi penyebab dia tidak akan mengimani kebenaran tadi selamanya. Wal ayah wadiatu fi suratil an'am, dan ayat yang demikian jelas di surat al-an'am, Allah katakan kami palingkan hati mereka dan pandangan mereka. Allah palingkan biar tidak menerima kebenaran dan tidak melihat kebenaran. Kama lam yu'minu bi awwala marrah, karena mereka tidak langsung mengimani kebenaran tersebut pada saat pertama kali mereka mendapatkannya. Kami biarkan mereka dalam tindakan mereka melampaui batas, mereka asyik tenggelam di dalamnya. Demikian juga Allah Ta'ala berfirman, fa'in tawala, jika mereka berpaling, maka ketahuilah, annama yuridullahu ayusibahum bi ba'di dzunubihim, pastinya Allah ingin menimpakan musibah kepada mereka karena sebagian dosa mereka. Wa inna katsiran minan nasi la fasikun, dan sungguh banyak manusia adalah orang-orang yang keluar dari ketaatan. Ya, maka sikap seorang muslim, pelajaran penting dari poin yang keempat adalah bahayanya berpaling dari ayat, berpaling dari dalil. Maka sikap seorang muslim ketika dia jumpai satu dalil, satu ayat yang tidak sesuai dengan pendapatnya adalah dengan kesatria mengakui kalau pendapatnya itu salah, tentu yang benar adalah ini karena hadisnya sahih. Lalu dia berprinsip semua orang bisa ditolak dan diterima perkataannya kecuali Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ayat yang kelima dari surat Al-An'am, faqad kadzabu bil haqqi lamma ja'ahum, sungguh mereka telah dustakan kebenaran tatkala datang kebenaran kepada mereka. Fasawfa ya'tim amba'u ma kanu bihi yastahzi'un, maka akan datang kepada mereka berita tentang berita tentang perkara yang mereka ejek-ejek, mereka olok-olok. Fakat kadzabu fa'nya di sini huruf atop, sedangkan kotnya itu menunjukkan pasti. Ketika bertemu dengan fi'il madhi, inilah mayoritas maknanya. Wal aghlab, dan yang dominan dalam fi'il mudhari ketika dimasuki kot, artinya tufidu taklil, menunjukkan sedikit. Semacam ucapan orang Arab untuk mereka mengatakan kot yajudul bakhilu, terkadang orang yang pelit itu dermawan. Ya, terkadang di sini, terkadang yang langka. Ya. Kot yasdukul kadhibu, tukang bohong itu terkadang jujur. Ya. Namun memang lakinahan, memang kot itu terkadang untuk taukid, penegasan, sekalipun bertemu dengan mudhari. Contohnya, kot ya'lamullahul mu'awiqina minkum. Sungguh Allah, ya, kotnya sungguh. Sungguh Allah mengetahui orang-orang yang menghalang-halangi di antara kalian, dan berkata kepada saudara-saudaranya, gembosi supaya tidak ikut jihad, halumma ilaina, marilah bergabung bersama kami, tidak usah berangkat berjihad. Nah, kembali ke faqad kadzabu, maka qad di sini tanpa ragu adalah litaukid, untuk menegaskan. Lakinnaha, akan tapi qad di sini tufidul istimrar, memberikan, punya makna terus menerus. Artinya qad ya'lamu hadza fil hadir wal mustaqbal, hal ini telah diketahui sekarang dan di masa yang akan datang. Faqad kadzabu, maka kotnya ditahqiq, untuk menegaskan, memastikan. Maka sungguh mereka telah memastikan, telah mendustakan kebenaran. Yang dimaksud dengan kebenaran adalah ajaran yang dibawa oleh para rasul alaihi wassalatu wassalam. Seluruhnya adalah kebenaran karena dia datang dari sisi Allah. Hak itu dalam bahasa Arab makna asalnya adalah sesuatu yang real adanya. Dan kebenaran berkaitan dengan berita manakala terjadi sebagaimana yang dikabarkan. Dan kebenaran dalam hukum manakala hukumnya memang hukum yang betul ada semacam itu. Kebalikan dari hak adalah batil. Batil itu sesuatu yang zail, sesuatu yang hilang, sesuatu yang batal, batal itu hilang. Maka berita yang batil artinya bohong. Hukum yang batil artinya di dalamnya terdapat pelanggaran syariat. Sehingga yang namanya kebenaran adalah ajaran yang dibawa oleh para rasul berupa berita yang benar dan ketentuan-ketentuan hukum yang adil. Sungguh mereka telah mendustakan kebenaran tatkala datang kepada mereka. Lama di sini maknanya hina. Hina saat datang kepada mereka kebenaran. Perlu diketahui bahasanya lama dalam bahasa Arab punya beberapa makna. Terkadang maknanya adalah hina ketika, sehingga lama di sini namanya statusnya adalah dharaf. Contohnya adalah ayat di atas. Yang kedua, lama tatkala terkadang maknanya adalah syartiyah. Maka sama dengan in, yaitu jika. Sama-sama dalam syarat. Contohnya firman Allah Ta'ala, falamma ja'ahumul haqqu min indina, tatkala datang kepada mereka kebenaran dari sisi kami, kalau mereka mengatakan inna hadza lasihrum mubin. Kalau kita artikan syarat pas enggak? Kalau kita artikan taukid pas ya. Lamanya ya, lama yang depan. Kalau mereka mengatakan inna hadzal sihir mubin, sungguh ini adalah sihir yang nyata. Ya, lamanya yang depan, falamma ja'ahum, maka tatkala datang kepada mereka, ini syarat, kemudian jawab syarat, qalu, mereka mengatakan sungguh ini adalah sihir yang nyata. Yang ketiga, lama bisa artinya illa. Contohnya in kullu nafsin lamma 'alaiha hafid. Tidaklah kullu nafsin, setiap jiwa, lamma kecuali, 'alaiha, ada padanya, hafidun, malaikat yang mencatat. Maknanya illa 'alaiha hafid, kecuali ada penjaga yang mencatat, yang menjaga dan mencatat amal perbuatannya. Kemudian makna yang keempat adalah artinya nafiyah, artinya tidak. Dan dia menjazmkan fi'il mudhari, balamma yadzukul adzabi. Bahkan tidaklah mereka merasakan siksaanku. Dan makna yang lain, lama bisa artinya lam, akan tetapi memberikan makna dekat. Maka kalau lam itu cuma memberikan makna tidak secara umum, tidak. Adapun lama, maka dia adalah tidak, namun menunjukkan makna dekat. Contohnya dalam bahasa Arab, fulanun lam yakum, fulan itu tidak berdiri, artinya ini sekedar meniadakan, ya, meniadakan berdiri fulan. Lain hanya dengan kalimat lama yakum fulan, maka artinya adalah peniadaan, artinya sampai detik ini dia tidak berdiri, akan tapi sebentar lagi dia akan berdiri. Itu jika pakai lama. Lama ja'ahum, tatkala datang kepada mereka. Lama tadi kita katakan adalah dorob, sehingga maknanya hina, ketika. Dan ketika lama itu menjadi artinya hina, maka dia mabni. Dan lama dalam hal ini menjadi adalah huruf dan bukan serupa huruf, namun betul-betul huruf. Karena sebab mabninya isim dan fil dalam bahasa Arab adalah mabninya isim adalah serupanya isim dengan huruf. Lakin hadza nafsu harfun, namun kalau ini lama memang betul-betul dia huruf. Maka dia adalah dharab, akan tapi dia mabni ala sukun, mahalnya nasab dengan makna hina. Fasaufa, fa'nya huruf atop, namun dimungkinkan juga fa'nya di sini adalah sababiyah, karena saufa yatihimul makhbar alladhi ukhbiru bihi, karena akan datang kepada mereka berita atau isi berita yang telah dikabarkan kepada mereka. Wal amba atathu min qabl, dan karena beritanya itu sendiri telah datang sebelumnya. Maka karena berita telah datang sebelumnya, maka yang dimaksud dengan akan datang kepada mereka berita adalah hukuman berita yang dulu berita tersebut mereka jadikan sebagai bahan ejekan dan olokan. Fasofa yaktihim amba umaka nubihi yastahziun, maka sungguh mereka mendustakan kebenaran tatkala datang kebenaran kepada mereka. Fasofa, lalu akan datang kepada mereka berita. Yang dimaksud berita di sini adalah hukuman dan azab. Hukuman dan azab, hukuman dan azab dari berita yang dulu berita tersebut mereka jadikan sebagai bahan ejekan. Maka beritanya adalah berita tentang kiamat, beritanya berita tentang neraka, dulu di dunia dijadikan sebagai bahan guyonan dan ejek-ejekan, maka akan Allah datangkan hukuman. Hukuman berita yang hukuman dari berita yang mereka jadikan sebagai bahan ejekan dan olokan. Dan tadi fa'nya bisa maknanya dimungkinkan maknanya adalah sababiyah, sehingga karena, maka sungguh mereka mendustakan kebenaran tatkala datang kebenaran tersebut kepada mereka, karena itu maka akan datang kepada mereka hukuman. Karena itu, karena mereka mendustakan, karena itu maka akan ada hukuman yang diberikan kepada mereka. Maka nu bihi yastahziun, satu berita yang dulu ketika di dunia mereka jadikan sebagai ejekan, itu mereka jadikan huzuan ejekan, wa'la'ban dan mainan, wadahikan dan bahan ketawa. Dan sebagaimana kita ketahui, telah kita ketahui bersama, bahasanya orang-orang kafir menjadikan agama sebagai bahan ejekan dan olokan. Sebagaimana mereka menjadikan orang-orang yang berislam sebagai juga bahan ejekan. Dan Allah berfirman, katakanlah apakah dengan Allah, ayatnya dan Rasulnya kalian jadikan sebagai bahan ejekan. Allah Azza wa Jalla berfirman, innal ladina ajramu kanu minal ladina amanu yadhakun. Ya, orang-orang yang jahat itu, yaitu orang-orang kafir, mereka mentertawakan orang-orang yang beriman. Itu tertawa dalam rangka mengejek. Wa idza maru bihim yataghamazun. Jika mereka melewati orang-orang yang beriman, mereka main mata dengan sesama orang-orang kafir. Main mata dalam rangka mengejek. Ya, mereka keling-kelingkan matanya dengan orang kafir sampingnya untuk mengejek orang yang beriman yang mereka lewati. Wa idzan qalabu ila ahlim, dan jika mereka kembali kepada keluarga mereka, in qalabu fakihin, mereka kembali dalam keadaan gembira dan senang karena telah berhasil mengejek-ejek orang-orang yang beriman. Maka nu yastaziun, maka akan ada hukuman berkaitan dengan bahan yang mereka jadikan sebagai ejekan dan olokan. Ya, maka bahan yang mereka jadikan sebagai ejekan dan olokan ini mencakup dua hal, yaitu ejekan mereka terhadap Islam dan ajaran Islam, dan ejekan mereka terhadap orang-orang Islam, kepada Rasul dan para pengikut Rasul, bahkan ejekan mereka kepada Allah Azza wa Jal, maka mereka akan menjumpai dan merasakan hukuman dari ejekan itu. Ya, pelajaran yang bisa kita ambil dari ayat yang kelima dari surat Al-An'am, tatkala datang kebenaran kepada, maka sungguh mereka mendustakan kebenaran, tatkala datang kepada mereka, maka akan datang kepada mereka hukuman dari ejekan yang mereka lakukan. Maka pelajaran yang pertama, mereka orang-orang kafir, meskipun ayat telah demikian mutawatir sampai kepada mereka, mereka mendustakan kebenaran. Mereka tidak mau menerima dan merespon kebenaran. Dan mendustakan kebenaran setelah datangnya itu lebih jelek daripada mendustakan kebenaran sebelum didatangkan bukti kepadanya. Artinya cuma seorang itu mendengar kebenaran, namun belum ya ta'akad, dia belum memastikannya. Maka itu lebih ringan daripada orang ini yang telah datang kepadanya kebenaran, kemudian dia mendustakannya. Maka pendustaan dalam kondisi semacam ini lebih keterlaluan. Nah, maka adanya azab, yaitu neraka yang abadi untuk mereka-mereka ini, orang-orang kafir ini, hukum ini berlaku untuk orang yang telah sampai kepadanya hujah dengan datangnya kebenaran kepada mereka. Telah Allah tegaskan, lamma ja'ahum, mendustakan kebenaran yaitu Islam setelah datangnya hujah-hujah Islam kepada mereka. Maka orang kafir yang telah datang kepada mereka kebenaran dan mereka mendustakannya, mereka adalah kafirun fi ahkami dunya wa ahkamil akhirah. Mereka adalah orang yang kafir di hukum dunia dan hukum akhirat. Amma man lam ya'rif al-haqqa. Adapun orang yang tidak mengetahui Islam, tidak mengetahui kebenaran. Manusia yang tidak kenal Islam. Manusia yang tidak kenal Islam. Dengar kata Islam saja belum jadi, tidak pernah. Maka itu ada dua macam. Macam yang pertama, yadinu bidinil haq, lakinnahu la ya'rifuhu. Dia beragama dengan akan yang benar yaitu Islam, namun dia tidak mengetahui kebenaran tauhid, sehingga dia masih bergelimang dalam kemusyrikan, masih pasang sesaji dan seterusnya. Dan dia ini dia lakukan karena belum datangnya kebenaran padanya. Belum datang kebenaran padanya. Namun dia ya dinubidinil Islam. Kebenaran tentang bahaya kemusyrikan dan jeleknya kemusyrikan belum sampai. Dia beragama dengan agama Islam. Dia sholat, zakat, berpuasa dan haji, akan tapi dia minta-minta sama orang mati. Maka gimana status orang ini diperselisihkan ulama. Status orang semacam ini yang nyata-nyata dia melakukan kemusyrikan yang jelas, minta-minta sama orang yang dah mati menyembelih sesaji untuk ini. Namun ini, dia melakukan itu semua karena tidak tahu kalau itu adalah kemusyrikan dalam Islam. Ini diperselisihkan oleh para ulama. Diperselisihkan oleh para ulama statusnya di dunia. Maka pendapat Syaikh Ibnu Utsaimin, demikian juga Syaikh Al-Albani, beliau katakan inna nahkum bi islamihi idza lam takum alil hujjah. Kita katakan dia muslim jika memang belum ada yang mendakwahinya. Jika belum ada yang mendakwahi, maka dia muslim. Dan ada pendapat yang lain dalam masalah ini. Ini pendapat saya merubah. Kita nilai dia secara zahirnya, yaitu kemusyrikan yang dia miliki. Maka fi'ah kami dunia musyrik, kafir. Karena dia nyata-nyata minta-minta kepada selain Allah. Nyata-nyata dia ngasih sesaji untuk jin. Maka dia musyrik fi'ah kami dunia. Fi'ah kami akhirah, Allah yang lebih tahu. Jika memang betul dia tidak tahu, maka dia ma'zur indallah. Itu fi'ah kamil akhirah. Ada khilaf fi'ah kamil dunia. Ya, kalau fi'ah kamil akhirah, ketentuan mereka di akhirat, ya, jika betul-betul memang tidak tahu, ma'zur. Namun, fi'ah kamil dunia itu musyrik, sehingga dan berlaku padanya ketentuan orang-orang musyrik, ataukah tidak, diperselisihkan. Kalau Syaikh Ibnu Utsaimin sebagaimana di sini dan di banyak tempat di kitab beliau, di Qaul Mufid ala Kitab Tauhid, demikian juga di Syarah Mandhumah Qawaid beliau, Qawaid Fiqhiyah dan Usuliyah beliau, beliau menegaskan dia adalah muslim. Ini menimbang agamanya. Nah, watarotan dan terkadang dia beragama dengan agama kebatilan. Dia tidak tahu kemusyrikan dan agamanya memang agama batil, Yahudi, Nasrani, agamanya agama Hindu, Buddha atau Yahudi, Nasrani. Dan tidak menisbatkan diri kepada Islam. Fahuwa, maka dia tidaklah beragama dengan Islam sama sekali dan belum sampai padanya ilmu tentang kebenaran. Dan dia tidak mengetahui anau alat dolalin, kalau dia di atas kesesatan. Kan, tapi dia beragama dengan bukan Islam. Maka fi'ah kami dunia nu'amiluhu bi'anahu kafir. Kita sikapi dia dengan sebagai orang kafir bil ijma. Bil ijma, dengan sepakat ulama dia statusnya orang kafir fi'ah kami dunia. Walihada laumata ahadun al'an, karena itu seandainya ada seseorang saat ini yang meninggal dunia dan belum sampainya pada dakwah dan dia non muslim, maka karena ini ahkamu dunia, kita tidak sholatkan, kita tidak doakan dengan doa rahmat. Karena dia tidak beragama dengan, karena dia beragama dengan selain Islam. Adapun fi ahkamil akhirah, maka kita katakan fa inna amrahu ilallahi azza wajal. Maka itu terserah Allah lah yang lebih tahu. Jika memang betul-betul belum sampai padanya ilmu, 100% belum sampai padanya ilmu, maka pendapat ulama yang paling kuat mereka ini akan diuji, akan dites di mahsyar. Nah. Demikian sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Wa ta'ana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.